آت محمد المرسل. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. طيب itu tadi ya beberapa jawaban atas syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang untuk kita mengambil ilmu dari siapa saja. Jawabannya adalah Al-Quran was sunnah memerintahkan kita untuk apa? Untuk memilih. Ya. Kemudian asar ya, para ulama, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in juga demikian. Memerintahkan dan mengajarkan untuk kita memegang prinsip tadi. Kemudian yang ketiga, asar para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, bahkan Al-Quran dan Sunnah, ya, memerintahkan kita untuk berhati-hati dari ahlul ahwa, dari ahlul bid'ah. Yang sebagian mereka ahlul bid'ah itu menampakkan mazahir ulama. Seperti orang Khawarij contohnya. Orang melihat kagum. Ya. Orang Khawarij zaman dulu. Bukan Khawarij zaman sekarang. Ya. Wabillahi taufiq. Kagum. Tetapi Alkitab was sunnah dan juga para ulama dari kalangan sahabat wa tabi'in wa tabi'u tabi'in, mereka mengingatkan dari ahlul ahwa. Seperti ucapan Ibnu Abbas tadi, mujalasatu ahlil bid'ah mumridhatun lil qulub. Mumridhatun lil qulub. Nah. Kemudian yang keempat tadi kita sebutkan. Telah banyak akibat kenyataan yang ada, orang yang tadinya mu'afa, orang yang tadinya selamat, hatinya penuh kecintaan kepada sahabat, hatinya penuh kecintaan kepada Al-Quran, ya, setelah duduk dengan Syekh Rafidah, setelah duduk dengan orang-orang Rafidah, berubah ucapannya mencela sahabat, ucapannya mencela Al-Quran, ucapannya menyelisihi Al-Kitab was Sunnah. Demikian pula ketika mereka membaca buku-bukunya orang-orang yang menyimpang, buku-buku yang mengandung kesesatan-kesesatan, berubah pola pikir mereka, amalan mereka. Buku-bukunya Sayyid Qutb dan yang semisalnya. Apakah dengan semua ini tadi, ya, Anda, wahai orang-orang yang memiliki prinsip untuk mengambil dari semua, tetap memegang prinsip itu, sementara yang seperti ini membahayakan agama kita, membahayakan dunia dan akhirat kita. Ya. Orang kalau hatinya memiliki akidah yang benar, kemudian berubah akidahnya, luar biasa. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya. Orang yang meninggal, dia tidak mengetahui apapun di sekitarnya, tidak mendengar, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang apa, yang hidup, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Namun sebagian ada yang meyakini bahwasanya orang-orang yang mati, ya, mereka mendengar dan mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Bahkan, ya, di malam Jumat mereka jenguk saudaranya, ya, mendatangi rumah-rumah apa namanya, ya, dia melihat bagaimana anaknya, bagaimana cucunya, bagaimana macam-macamnya itu. Taib. Padahal akidah yang benar, orang yang meninggal itu tidak apa namanya, tidak mengetahui, tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Ya. Taib. Adapun beberapa riwayat yang menyebutkan mereka mendengar, itu sebatas yang ada dalam riwayat. Mendengar suara terompah. Orang-orang yang mengantarkan apa namanya, jenazahnya. Selebihnya tidak ada. Kembali pada asal bahwasanya mereka tidak mengetahui, mereka tidak mendengar. Dan keyakinan yang seperti inilah yang kemudian, ya, menjadikan amalan seseorang, ya, salah. karena meyakini orang yang dikubur itu mendengar, akhirnya dia datang ke kuburan mengajak bicara seakan-akan masih apa? Hidup. Mbah, ini cucu mau sunat, tolong nanti, dan macam-macam. Pembicaraan seakan-akan mereka apa? Hidup. Akidah yang salah, ya, akan berakibat amalan yang juga apa? Salah. Waqad yu'addi ila syirik. Bisa membawa seseorang kepada asyirku billahi azza wa jal. Sehingga apakah yang seperti ini kemudian, ya, seorang merasa aman dan tetap berprinsip mengambil ilmu dari siapapun, duduk dengan siapapun, tidak benar ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tersisa sebuah subhat yang tadi saya sebutkan sempat, yaitu berdalil dengan apa tadi? Riwayat, ya, Ubay bin Ka'ab atau Abu Hurairah, ya, yang mengambil ilmu dari apa? Syaitan. Di antara kisahnya adalah sebagai berikut. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki sebuah jurn. Jurnun itu semacam gentong, tempat menyimpan apa? Korma atau gandum. Ya. Biasa beliau menyimpan korma di situ atau makanan di situ. Ya. Tiba-tiba berkurang. Maka Ubay bin Ka'ab berniat untuk menunggu, menjaga, ada apa sesungguhnya yang terjadi. Saya tidak mengambil, keluarga saya tidak mengambil, kok berkurang, ada apa ini? Maka ditunggu. Sampai ya, datanglah saat di mana ada sesosok makhluk sedang mengambil makanan di situ. Ya. Sepintas dilihat seperti anak. Anak yang belum balik. Anak belum balik, tanggung belum balik. Maka didekati oleh Ubay bin Ka'ab. Diucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Begitu melihat wajahnya, wajah manusia. Tapi ketika dilihat tangannya, tangan anjing. Melihat kakinya juga, kaki apa? Anjing. Dan berbulu, bulu anjing. Wah, ini bukan manusia. Bukan manusia. Anta minal jin. Kamu dari jin. Kemudian ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, kenapa kamu mencuri? Wahai Ubay, saya mendengar engkau orang yang sangat dermawan, maka saya mencuri. Saya butuh. Dan seterusnya. Akhirnya dilepaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Namun sebelum dilepaskan oleh Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan, ya, tentang keutamaan membaca ayat kursi, agar tidak diganggu oleh jin. Baca ayat kursi di waktu pagi, maka tidak akan diganggu oleh kawanan jin, oleh kaum jin sampai sore hari. Baca sore hari, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai apa? Pagi hari. Itu yang didapatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, dari sini. Kemudian, ya, ada yang mengatakan, loh, kan? Berarti Ubay bin Ka'ab mengambil ilmu dari siapa? Dari setan. Dari setan saja boleh, apalagi apa? Dari manusia. Manusia juga ada yang setan, ya kan? Ini kan demikian. Minal jinnati wan nas. Ya, tidak apa-apa. Wong ini juga setan. Manusia juga ada yang setan. Tidak apa-apa. Ambil. Yang penting ambil yang baik. Ya, ini contohnya Ubay bin Ka'ab mengambil yang baik. Ya subhanallah. Ini hadis yang sahih. Kemudian dipakai untuk apa namanya? Untuk menjadi syubhat. Inilah ahlul bidah, ahlul ahwa. Naam. Tidak ada para ulama yang mengambil faedah dari hadis ini. Kebolehan duduk dengan ahlul bidah. Ya. Kebolehan mengambil ilmu dari apa? Ahlul ahwa. Tidak. Karena yang nyatanya ada di sini, Ubay bin Ka'ab, ya, mengambil ilmu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan dari syaitan. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam di pagi harinya. Dan tidak diamalkan oleh Ubay bin Ka'ab. Tidak diamalkan. Namun kisah itu diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah pengalaman Ubay bin Ka'ab berjumpa dengan ini, makhluk ini. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, sadaqal khabis. Sadaqal khabis. Makhluk yang busuk ini, makhluk yang jelek ini, ya, telah benar, jujur. Jadi ucapan dia benar. Ya. Dari mana Ubay bin Ka'ab tahu itu benar? Dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Ubay bin Ka'ab mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasul mengatakan dusta dia, tidak benar, apakah tetap diambil oleh siapa? Ubay bin Ka'ab. Mesti tidak. Karena ilmu itu diambil dari Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula yang terjadi ya pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul SAW mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dia ini makhluk pendusta. Namun yang dia ucapkan kali ini benar. Dia jujur kepadamu. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini ya jawaban dari syubhat yang telah kita sebutkan tadi. Maka kembali lagi, prinsip yang hendaknya dipegang oleh seorang muslim adalah dia memilih dari siapa dia mengambil apa? Ilmu. Nah, kemudian masalah yang terakhir ya, yang barangkali perlu untuk kita ingatkan di majelis kita. Adalah mengenal beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri apa? Ulama. Man humul ulama. Tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Baik. Kita sholat dulu atau diselesaikan? Hah? Selesaikan. Baik. Diselesaikan ya. Habis sholat langsung pada makan ya kan? Ya. Yang tidur-tidur. Baik. Saya disetir. Ya. Ikut. Ya. Supir. Gitu ya. Antum menyetir ya. Baik. Ma'asyiral al muslimin ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Baik. Tentunya ya pembahasan tentang sifat para ulama ini menjadi perhatian ya. Para ulama untuk menjelaskan kepada umat. Dan di antara risalah yang menjelaskan masalah ini atau mengingatkan ya masalah ini adalah risalah Usulus Sittah li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana salah satu asal yang disebutkan oleh beliau adalah ya tentang ya banyaknya manusia yang tidak mengenal ya siapa ulama ya, dan terjadinya iltibas ya, ketidakjelasan pada sebagian orang mana yang ulama dan mana yang bukan apa? Ulama. Sehingga orang yang betul-betul ulama justru dianggap ya, bukan ulama. Ya, yang dia adalah ahlul bidah, bahkan mungkin ahlul syirik dianggap sebagai apa? Ulama. Ya. Baik. Maka pembahasan ini sekali lagi di antara pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh umat. Ya. Maka coba panjenengan atau antum semuanya membaca syuruhat ya. Syuruhat para ulama Syekh Shalih Ibn Fauzan, Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih, dan masyayikh yang lain, Syekh Aman Al-Jami, ya Muhammad Aman Al-Jami, terhadap risalah ini ya antum akan dapatkan pembahasan tentang awsaf, sifat-sifat para ulama. Namun di sini kita hanya akan menyebutkan beberapa sifat yang barangkali ya bisa kita ingatkan di majelis ini ya. Di antara ya sifat para ulama, taib. Sifat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berilmu, mengilmui Alkitab was Sunnah. Karena tidaklah dikatakan seorang sebagai ulama, sebagai alim, kecuali karena memiliki apa? Ilmu. Kan demikian. Dan ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran wa Sunnah adalah Al-Quran wa Sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang Allah beri ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di situ? Ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Jadi tidaklah seorang dikatakan sebagai ulama kecuali dia adalah orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang yahtamun. Orang-orang yang betul-betul memperhatikan Al-Quranul Karim. Dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. yang itu tampak dalam ucapan-ucapan mereka. Setiap ucapan yang mereka sampaikan, ya, dilandaskan dengan Al-Quranul Karim. Setiap ilmu yang mereka sampaikan, ya, dilandaskan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kalau kita dapatkan ada orang yang dikatakan sebagai alim, manusia menganggap sebagai para ulama. Namun di dalam pembicaraannya, ya, tidak pernah menyandarkan kepada Al-Quranul Karim. Kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam juga tidak. Dan tidak punya perhatian di dalam mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ya. Tidak punya perhatian di dalam mengajarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Apakah orang yang seperti ini pantas untuk dikatakan ulama? Jawabannya apa? Tidak. Coba kita lihat para ulama kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah. Syekh Muqbil bin Hadi. Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, dari para ulama yang sudah meninggal. Dan masih para ulama yang masih hidup, Syekh Rabi ibn Hadi, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, Syekh Saleh ibn Fauzan, hafizahumullah, dan para ulama yang lain. Hari-hari mereka sibuk dengan Al-Quran dan apa? Sunnah. Membaca Sahihul Bukhari sampai selesai, mengajarkannya, mengambil faedah. Berpindah kepada kitab yang lain, Sahih Muslim, berpindah kepada kitab yang lain. Ya, Sunan Abi Dawud, berpindah kepada kitab yang lain. Membaca kitab-kitab hadis, Bulughul Maram, di dalam masalah ahkam, ya, membaca Arba'in Nawawi, hadis, Al-Quran wal hadis. Karena ilmu itu di situ. Dan tidaklah mereka berbicara dan berfatwa kecuali berlandaskan Al-Quran dan apa? Hadis. Mereka punya ilmu. Ya. Jadi kalau ada orang hanya pintar bicara, ngomong, ya, kemudian dibesarkan oleh mass media atau dibesarkan oleh apa namanya, ya, tadi media-media tadi, audio dan yang semisalnya atau video, dibesarkan oleh itu, ya, karena dia apa namanya, tadi, pintar berbicara, menjadi juara dalam apa namanya, ya, lomba presenter dan misalnya. Baik. Ucapannya tidak ada Alkitab wa Sunnah. Tidak mempelajari Alkitab wa Sunnah. Belajar di mana? Wabillahi taufiq. Yang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan rujukan. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang ulama. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada orang yang hanya mengatakan, ayo Al-Quran saja, Al-Quran saja. Tetapi hadis tidak. Bisakah dikatakan ulama? Bisa tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Ada orang yang mengatakan, ayo kembali pada Quran. Kita ambil Quran, kita ambil Quran. Tetapi hadis tidak. Apakah bisa dikatakan ulama? Hah? Tidak bisa. Ya. Al-Quraniyun mereka itu. Istilahnya itu. Ada kelompok orang-orang yang seperti itu. Tidak mau kembali pada Alkitab atau As-Sunnah. Tidak kembali pada As-Sunnah. Jadi, ya, baca Quran. Ya, ayo ambil faedah. Tidak pernah pakai hadis. Nah, kalau Al-Quran saja dipakai, hadis tidak dibaca. Tidak merujuk kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mungkin dia menjadi seorang alim. Tidak mungkin. Iya. Ya, pantas dan wajar kalau dia mengeluarkan fatwa, anjing itu apa? Halal. Wajar saja kalau dia berfatwa, cindil, tahu cindil ya? Ya. Anak tikus itu apa? Halal, diuntal saja itu. Ya. Wajar saja kalau mengatakan yang haram itu hanya yang disebutkan dalam Quran saja. Darah, bangkai, babi, bas itu saja. Nah terus yang lain. Yang ada dalam hadis itu dikemanakan? Ya. Yang ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan kullu dhinabin minas siba' wa kullu dhi mikhlabin minat tuyur. Rasul alaihi salatu wasallam mengharamkan semua hewan-hewan buas yang bertaring, yang dia memangsa dengan taringnya. Macan masuk di situ, singa masuk di situ, anjing masuk di situ. Nah ini mau ditaruh di mana? Himar di dalam Al-Quran tidak ada, diharamkan. Betul disebutkan orang-orang ahlul kitab seperti himar. Tetapi pengharaman himar ada tidak dalam Al-Quranul Karim? Tidak ada. Ya wajar orang-orang seperti itu kemudian mengatakan himar, keledai itu halal. Lawang diharamkannya himar itu dari hadis, kita membaca dalam hadis. Diharamkan ketika perang Khaybar. Di saat itu para sahabat sudah menyembelih himar. Ya, keledai-keledai ahli ya, sudah disembelih. Sudah dipotong-potong, sudah dimasukkan kuali, ya, sudah dikasih bumbu, sudah menyala, sudah mendidih. Tinggal apa? Tinggal makan. Talin dulu sebentar ya. Ya. Tinggal makan. Ya. Tinggal makan ini. Ya. Tiba-tiba diumumkan. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan humur al-ahliyah. Himar-himar ini. Maka serta-merta para sahabat melumpahkan kuali-kuali mereka. Padahal sudah matang. Sudah masak. Tinggal apa tadi? Tinggal makan saja. Tapi tidak demikian dengan para sahabat. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan haram, sudah mereka buang itu. Mereka buang. Betapa banyak perkara-perkara yang ada dalam hadis, di Al-Quran tidak ada. Ya. Oleh karena itu Imran ibn Husain, salah seorang sahabat, ketika beliau berada di majlis, ya, kemudian tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Imran ibn Husain, cukup Al-Quran saja. Cukup Al-Quran saja. Yani hadis tidak usah. Dipanggil oleh Imran ibn Husain, ta'al, udnu. Mendekat sini. Datang mendekat. Ditanya oleh Imran ibn Husain, salat subuh berapa rakaat? Salat duhur berapa rakaat? Taib. Yakni diingatkan dari mana kita akan bisa sholat kalau tidak kembali kepada apa? Sunnah. Kita mengetahui rakaat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, minas sunnah, dari sunnah. Kita mengetahui bacaan-bacaan yang ya dibaca ketika ruku, ketika sujud juga dari apa? Sunnah. Ya. Diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam dari mana? Dari sunnah. Ya. Miftahuha atau apa namanya? Rasul mengatakan tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Miftahus shalah at-tuhur. Kunci dari salat adalah bersuci. Kemudian diawali dengan apa? Takbir dan ditutup dengan taslim. Maka seorang tidak dikatakan ulama kalau hanya Al-Qur'an saja, hadis tidak. Nah. Dan hadis pun semuanya harus diambil. Jangan pilih-pilih yang dia apa namanya senang kemudian ya, yang lain ditolak. Tidak dikatakan sebagai ulama. Wabillahi taufik. Dan yang saya sampaikan tadi, dai seperti ini ada. Berfatwa sembarangan. Ayo waca Quran. Baca Qurannya. Nang di kowe ana ora nang Quran, ora ono. Ndak ada. Ya itu saja yang haram. Lah terus yang hadis di mana? Hadis mau dibuang di mana? Mau ditaruh di mana? Kalau memang kamu punya prinsip seperti itu, Al-Quran, ya sudah. Kamu sholatnya bagaimana? Dari mana kamu ambil sholat itu? Wabillahi taufiq. Insyaallah ta'ala ada pembahasan khusus masalah ini. Ya, pada kesempatan yang akan datang, bi'idznillah. Dalam pembahasan rihlah fi talabil hadis, insyaallah. Nah. Ala kulli hal, ini sifat yang pertama dari sifat para ulama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah. Mereka belajar Al-Quran, mereka belajar As-Sunnah. Ya. Dan kalau kita lihat sejarah para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya, Imam Bukhari, ya, di masa kecilnya mereka sudah menyelesaikan Al-Quran. Ya. Menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quranul Karim. Ihtam, ihtimam. Ya, perhatian yang besar sejak kecil. Kemudian setelah itu mereka belajar hadis. Karena itulah ilmu. Di situ ilmu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara alamat atau tanda para ulama, tanda seorang alim atau ulama adalah dia berusaha mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Karena buah dari ilmu adalah amal. Buah dari ilmu adalah amal. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang wali-wali Allah dalam hadis wali, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan tentang wali-wali Allah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Au kama qala. Disebutkan, "Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan apa? Yang wajib." Jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka beramal, melakukan amalan-amalan yang wajib. Kemudian setelah itu mereka berusaha untuk menambah amalan-amalan yang wajib itu dengan melakukan amalan-amalan yang mada sunnah, nawafil. Taib. Jadi itulah tanda-tanda para ulama. Tampak dalam mazhar lahiriahnya. Ya. Nah, kalau kemudian ada orang yang diakui atau dikatakan sebagai ulama, namun amaliyahnya jauh dari amaliyah ulama, maka hati ini tidak tenang untuk mengambil ilmu dari apa? Orang ini. Ya. Tapi bahkan di antara orang-orang yang dianggap ulama, sampai meninggalkan amalan-amalan soleh. Seperti ghulat sufiyah. Orang-orang sufi ekstrim. Ya. Mereka membagi-bagi manusia menjadi beberapa apa? Ya. Kasta. Beberapa tingkatan, masih tingkatan yang rendah, tingkatan syariah. Yang dia masih harus sholat, harus tambah berilmu, tambah tinggi ilmunya, ya mulai lepas apa namanya? Ya. Mulai lepas syariat. Ya. Kalau sudah sampai tingkat yakin, maka tidak perlu apa? Ya, terikat dengan syariat. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Artinya kalau sudah yakin, tidak perlu apa? Ibadah. Ya subhanallah. Padahal yakin yang dimaksud adalah apa? Kematian di situ. Ya. Coba lihat Nabi alaihi salatu wasalam sampai akhir hayatnya beribadah kepada Allah. Sampai beliau bertanya kepada para sahabat, "Sudahkah sholat para sahabat?" "Belum ya Rasulullah, masih menanti engkau menjadi imam." Akhirnya Rasul bangun, mandi. Setelah mandi pingsan Rasul alaihi salatu wasalam. Ditunggu masih oleh para sahabat. Beliau siuman, beliau sadar. "Sudah sholat manusia?" "Belum ya Rasulullah." Rasul bangkit lagi, mandi lagi, pingsan lagi. Sampai bangun lagi ditanya, "Sudah pada sholat manusia?" "Belum ya Rasulullah, masih menanti engkau." Coba lihat bagaimana Nabi di saat-saat menjelang wafatnya terus berusaha beramal sampai akhirnya Rasul mengatakan tidak mampu lagi, perintah Abu Bakar untuk mengimami. Rasul sholat di kamar sampai beliau wafat hatta ya'tiyakal yaqin. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, itu orang-orang yang mereka tidak mengamalkan ilmu, ya, tidak tenang hati kita ini untuk mengambil ilmu dari mereka. Famin sifatil ulama, di antara sifat para ulama, mereka yahrisun, bersemangat untuk apa? Mengamalkan ilmunya. Ya. Taib. Apalagi yang mereka tinggalkan adalah tauhid. Ini jelas bukan ulama, justru malah melakukan kesyirikan. Oh ini ulama, dari mana tahu dia ulama? Kebal. Kebal, tiris-iris, tidak apa namanya? Ya. Tidak mandi. Ya. Tahu mandi, tidak mempan, ya kan? Ditusuk-tusuk juga tidak apa-apa, ya kan? Melet, ya. Diris-iris juga tidak apa-apa, lidahnya utuh. Nah, itu ulama. Nah, ini meninggalkan tauhid, ya. Bekerja sama dengan jin dan seterusnya, ya. Mengabarkan berita-berita gaib, ya. Padahal berita yang gaib itu hanya Allah saja yang apa? Mengetahui. Artinya ikhwatul kiram, ya, di antara tanda-tanda ulama adalah mereka, ya, mengamalkan Alkitab was Sunnah. Baik, yang ketiga barangkali kita tutup dengan yang ketiga ini. Ya, dan masih ada tanda-tanda yang lain, ini diantaranya. Mereka selalu memuliakan para ulama. Ini penting. Para ulama, kalau dia betul-betul ulama, mesti akan memuliakan para ulama. Ya. Karena mereka mengerti kedudukan ulama. Ulama di umat ini, ya, tentunya setelah Nabi alaihi salatu wasallam adalah para sahabat. Kalau kamu lihat dia memuliakan sahabat, memuliakan tabi'in, memuliakan tabi'ut tabi'in, dan di dalam ucapan-ucapannya, di dalam penjelasan-penjelasannya selalu berusaha juga untuk kembali kepada pemahaman mereka, salaf, sahabat, ketahuilah dia adalah ulama. Dan ini salah satu cirinya. Memuliakan para ulama, ya, memanfaatkan dan mengambil faedah dari ilmu mereka. Ya. Memuliakan ulama di sepanjang zaman sampai hari ini. Mereka memuliakan para ulama kita. Memuliakan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, memuliakan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, memuliakan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, memuliakan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dari para ulama yang sudah meninggal, dan memuliakan para ulama yang masih hidup. Kamsali Syekh Rabi ibn Hadi, ya, Al-Madkhali, wa Syekh Salih ibn Fauzan, wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, dan yang lain, Syekh Salih ibn Fauzan. Ini tanda-tanda dia adalah seorang apa? Alim. Seorang ulama, orang yang berilmu, memuliakan para ulama dan mengambil ilmu dari mereka. Iya. Wabillahi taufik. Dan juga apa namanya? Tanda-tanda yang lain, ya, banyak, ya, di antaranya juga wallahualam ini penting, ya, yang keempat, mereka berusaha untuk berpegang dengan prinsip-prinsip para ulama. Mereka berusaha untuk berpegang dengan prinsip-prinsip para ulama, ya. Di antara prinsip-prinsip itu bisa dibaca dalam kitab-kitab akidah wal manhaj, seperti misalnya kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, kitab Usul Sunnah lil Imami Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, ya. Ketika ciri-ciri itu ada pada mereka, ya, prinsip-prinsip itu ada pada mereka, maka ini tanda-tanda insyaallah taala mereka ini termasuk dari apa? Para ulama. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naam. Wabillahi taufik. Demikian yang sedikit bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Baik. Afan Ustaz, siapa yang pertama kali meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang pertama kali, ya, meriwayatkan semua ilmu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, baik Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka adalah generasi pertama yang mengambil ilmu dari Nabi, kemudian menyampaikan ilmu kepada umat ini. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, apakah boleh memakai parfum ketika sedang sholat? Yani ketika sedang sholat terus pakai parfum gitu ya. Kalau sebelum sholat, sesuatu yang apa namanya? Ya, ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Baik. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menolak, ya. Ya, at-tayyib. Dan ini salah satu yang sangat disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, at-tayyib, minyak, ya, minyak wangi. Baik. Adapun ketika sedang sholat, maka ya, baik. Ya. Ini sedang sholat, jangan kemudian abas, ya, bermain-main, ya. Bermain-main dalam sholat, ya. Pakai parfum, nawarkan parfum, macam-macam. Yang seperti ini, ya, dihindarkan, ikhwan. Nah, ada gerakan-gerakan yang boleh di dalam sholat, limaslahatis sholat, untuk maslahat sholat. Naam. Taib, itu boleh gerakan-gerakan di luar sholat, namun untuk maslahat apa? Sholat. Ya. Seperti misalnya, sedang sholat, mikrofon, suaranya malah mengung, keras, mengganggu. Kalau diteruskan sampai selesai sholat, orang tidak ada yang apa? Khusyuk. Boleh tidak menggerakkan tangan saya untuk meng-off-kan? Off. Ya. Boleh tidak? Boleh. Lima selahati sholat. Taib. Tiba-tiba lupa, namanya ke masjid jangan bawa ya yang mengganggu, HP macam-macam. Tiba-tiba bunyi, apalagi bunyinya apa namanya musik diharamkan. Ya, baik, matikan itu, angkat, matikan. Ini untuk maslahat apa? Sholat. Ya. Atau ya seorang ya karena memang ada hajat terpaksa ya mengharus sambil gendong anaknya. Rasul pun pernah, ini dalilnya, gerakan-gerakan untuk maslahat apa? Sholat. Nah, mubah. Nah. Seperti ketika beliau sholat, waktu itu memakai apa? Sandal. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba melepas apa? Sandalnya. Ini kan gerakan di luar sholat. Melepas sandal itu gerakan sholat atau bukan? Bukan. Tetapi dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Waktu itu para sahabat ikut melepas sandal juga, dilepas. Selesai sholat Rasul berkata, ada apa kalian melepas sandal-sandal kalian? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita melepas sandal karena kami melihat engkau melepas sandal. Ya kita ikut ya Rasulullah. Kata Nabi mengatakan, sungguh tadi Jibril datang mengabarkan bahwasanya, ya, di sandal yang saya pakai ada qadaron, ada najis. Maka saya lepas. Ya, berarti ada gerakan sholat. Apa, gerakan di luar apa? Sholat. Namun untuk maslahat apa? Sholat. Naam. Orang pakai peci lupa, pecinya baru kena kencing anaknya. Ya. Baik. Atau pakai jaket, jaketnya najis. Lupa. Baik. Boleh tidak ketika sholat dia melepas pecinya, oh ini adanya najisnya. Dilepas, kemudian dilempar. Dijauhkan dari dia. Ya. Boleh yang seperti itu. Atau dia melepas jaketnya. Ya. Baik. Gerakan yang secukupnya dilepas. Sebagaimana Rasul melepas apa? Sandal. Ya ini diperbolehkan. Adapun ketika itu tidak ada hajat, ya maka tidak dilakukan. Mungkin ini yang dimaksud dengan pertanyaan, ya, memakai apa? Parfum ketika apa? Sholat. Ketika sedang sholat. Adapun sebelum sholat, ya dari rumah atau mungkin di masjid, lah bahasnya masalah susu ini sesuatu yang membantu, ya kekhusyuan dan juga ini termasuk yang disukai, disunnahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah alasan yang benar seorang berteman dengan orang jelek dengan tujuan ingin meluruskannya? Saya mau berteman dengan orang yang jelek lah. Ada apa? Untuk memperbaiki dia dan meluruskannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau meluruskan dia, ya sesuatu yang ya kita punya kewajiban untuk berdakwah. Tetapi kemudian berteman, ingat namanya mengingatkan, bukan kemudian berteman, namanya berteman kan bareng, ya kan, duduk bareng, berjalan bareng, makan bareng, ya menjadi jalis, ya, yang seperti ini memadharatkan antum, baik, wabillahi taufik, berikan nasihat, ya di saat-saat yang mungkin untuk memberikan nasihat tanpa harus berteman dengannya, wallahu a'lamu bissawab. Baik. Saya tutup dengan pertanyaan ini. Semoga yang lain bisa dijawab. di kesempatan yang lain Allah, atau oleh asatidah yang lain. Afan Ustaz, bagaimana hukum seorang yang mengeraskan bacaan sholatnya sehingga mengganggu orang yang di sebelahnya? Taib. Tidak boleh mengganggu, ya. Taib orang ya, dengan mengeraskan bacaan. Taib. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan ini? Taib. Allahu a'lam. Saya sebutkan beberapa contoh barangkali. Pernah ada pertanyaan ya, diajukan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika itu tentang orang yang masbuk. Orang yang apa? Masbuk. Nah, kadang ada beberapa orang masbuk. Sama-sama ikut rakaat yang ketiga dalam sholat apa? Maghrib. Kemudian kan mereka melanjutkan. Ketika naik berarti dia rakaat yang keberapa? Kedua. Ya. Kalau dia ikut tahiyat akhir berarti rakaat yang berapa? Rakaat yang pertama. Tapi pertanyaannya hal apakah mengeraskan bacaan? Apakah masbuk itu mengeraskan apa? Bacaan. Ya. Karena ini sholat-sholat jahriyah. Karena ini sholat-sholat apa? Jahriyah. Beliau mengatakan ya, kurang lebih maknanya seandainya dia sendiri ya silakan mengeraskan bacaan. Tapi kalau juga ada masbuk-masbuk yang apa? Yang lain. Ya. Ini akan mengganggu satu dengan yang apa? Yang lain. Taib salat sirran ya. Taib dan sir dan jahr itu bukan sebuah kewajiban. Taib. Atau yang dimaksud dengan penanya, kalau yang ditanya adalah seperti tadi ya, mengeraskan bacaan, maka kalau mengganggu orang yang lain yang sedang salat seperti ada masbuk yang lain, maka tidak diperbolehkan atau jangan dilakukan. Demikian pula kalau yang dimaksud adalah sama-sama menjadi makmum. Bacaannya keras. Ya. Oh, dia makmum ya bacaannya apa? Sir, ikut-ikut mengeraskan bacaan. Ya. Mengganggu yang di sampingnya. Tidaknya dia melirikkan dan tidak mengganggu ya saudaranya, tidak mengganggu kekhusyuan saudaranya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.